Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fai ma'asyarul ikhwah rahimahna wa rahimakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini, kita masih membacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah seputar bab Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Al-ilm yang dimaksud di pembahasan kita pada bab al-ilm di sini adalah ilmu syar'i, dan di sini dibahas keutamaannya, demikian pula kemuliaan yang terdapat pada al-ilm. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan al-wajhu tsalitsa asyar, sisi yang ke-13 dari sisi-sisi yang menerangkan, menjelaskan tentang keutamaan serta kemuliaan al-ilm. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, adalah mereka orang-orang yang al-muntafi'una bidarbillahi al-amthal, yang bisa mengambil manfaat dari seluruh permisalan-permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah terdapat 40 lebih permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla gambarkan di dalam kitab suci tersebut. Dan dari sekian permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-43 bahwasanya orang-orang yang bisa memahami serta bisa mengambil manfaat dari gambaran permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran adalah mereka al-alimun, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki al-ilm. Yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itu adalah permisalan-permisalan yang kami, kata Allah Azza wa Jalla, beritakan untuk manusia. Allah khabarkan, Allah berikan di dalam Al-Quran beberapa permisalan-permisalan yang dengannya ahli ilm bisa mengambil manfaat dan mengerti tentang tafsirnya. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim, yang memiliki al-ilm. Sehingga ini termasuk dari keutamaan yang besar. Ternyata dengan kita mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala menyebabkan akhirnya kita faham gambaran-gambaran permisalan yang Allah tabaraka wa ta'ala khabarkan di dalam Al-Quran, dan fahamnya seorang terhadap permisalan-permisalan yang Allah azza wa jalla beritakan dalam kitabnya yang mulia sebagai pertanda keutamaan dan kemuliaan bagi dirinya. Naam. Hingga dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya sebahagian di antara salaf, beliau bernama Amr Ibn Murrah rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah, "Idza marra bimatsalin la yafhamuhu," sebagian di antara salaf yaitu Amr Ibn Murrah rahimahullah, apabila melewati salah satu dari permisalan, yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam Al-Quran, la yafhamuhu, dalam keadaan dia tidak memahaminya, yabki Murrah. Amr bin Murrah diriwayatkan belum menangis ketika membaca Al-Quran, kemudian melewati di situ salah satu dari permisalan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala beritakan dalam ayatnya yang mulia, dalam keadaan beliau tidak faham maksud dari permisalan tersebut, ini Amr bin Murrah rahimahullah beliau menangis. Menangisnya beliau disebabkan karena terluputkan dari satu perkara yang demikian besar kemuliaan serta keutamaannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau menyatakan, lastu minal alimin, saya bukan termasuk dari seorang yang alim. Saya bukan termasuk dari seorang yang alim. Karena keutamaan seorang yang alim, yang berilmu, itu demikian besar, disebutkan dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadith-hadithnya. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu para salaf ketika terluputkan daripada dari dirinya satu amalan yang afdol, yang mulia, itu mereka sedih, mereka bersedih hati karena terluputkan dari bisa mengamalkan satu amalan yang afdol, yang mulia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari kisah Amr bin Murrah, beliau tidak memahami permisalan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, hingga mengatakan lastu minal alimin, saya bukan termasuk dari orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga belum menangis rahimahullahu ta'ala. Tayyib, kita masuk ke sisi yang setelahnya, al-wajhur rabi' ashar, sisi yang ke-14 dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan serta kemuliaan yang terdapat pada al-ilm. Disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, rif'atu darajati bi'ilmil hujjah, terangkatnya derajat seorang hamba di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu dengan ilmu al-hujjah, ilmu yang dibahas di dalamnya hujjah-hujjah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan kepada makhluknya, serta ilmu yang dibahas di dalamnya hujjah-hujjah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu al-hujjah, sehingga ketika seorang mempelajarinya dia bisa berhujjah. Ketika seseorang menghafalnya maka akan menyebabkan kuat hujjahnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian di antara imamatus salaf, man hafizal haditha qawiyat hujjatuhu, barang siapa yang menghafal hadis maka akan kuat hujjahnya, tidak bisa terbantahkan. Karena kita seorang muslim diwajibkan untuk tunduk terhadap bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kapan hadis itu membawa kita ke satu sisi, wajib bagi kita untuk berjalan bersama dengan hadis. Nah, disebutkan oleh Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba dengan ilmu al-hujjah, dengan al-ilm, sehingga ketika seorang mempelajari ilmu akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk dari keutamaan yang besar yang selayaknya seorang hamba memiliki antusias yang besar untuk meraih mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, annahu subhanahu zakara munadharata Ibrahim li abihi wa qawmih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan percakapan, diskusi antara Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama dengan ayahnya dan kaumnya, sehingga disebutkan dalam Al-Quran kisah dari Ibrahim. Di antara dari kisah Nabiullah Ibrahim yang Allah Azza wa Jalla khabarkan dalam Al-Quran adalah percakapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ajakan Nabi Ibrahim kepada ayahnya agar beribadah kepada Allah, dan percakapan beliau terhadap kepada kaumnya, ajakan agar mereka juga mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Wa ghalbatahu lahum bil hujjah. Kemudian disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam bisa mengalahkan ayahnya dalam berdiskusi, bisa mengalahkan kaumnya ketika berdiskusi dengan hujjah yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam. Sehingga dengan hujjah ini beliau membantah semua yang dimiliki oleh kaumnya berupa penyimpangan-penyimpangan dalam perkara akidah, dalam pemahaman-pemahaman mereka yang masih beranggapan adanya ilah, sesembahan yang berhak mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim Allah muliakan dengan ilmu hujjah. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla berikan ilmu hujjah ini, wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan kemenangan kepada Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Nah, sehingga binasalah kaumnya yang kufur kepada Allah di atas al-bayyinah, dalam keadaan mereka faham dan mengerti dengan sebenar-benarnya penjelasan yang dibawa oleh Nabi, dari Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Liyuhlika man halaka an bayyinah, agar supaya seorang itu binasa, binasanya seseorang di atas hujjah, penjelasan yang gamblang dari Nabi, dari Nabi Allah Azza wa Jalla, dan hidupnya seseorang juga berada di atas al-bayyinah, penjelasan yang gamblang yang diuraikan oleh Nabi-Nabi tersebut. Wa akhbara an tafdhilihi bidzalik, dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan keutamaannya dengan hal tersebut. Wa raf'ihi darajatahu bi'ilmil hujjah, dan Allah juga mengkhabarkan bahwasanya Allah mengangkat Ibrahim alaihi salatu wassalam di hadapan kaumnya dengan ilmul hujjah, dengan al-ilm, ilmu yang beliau dapatkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan demikian besar keutamaan ilmu syar'i. Faqala ta'ala aqiba munadharatihi li abihi wa qaumihi fi suratil an'am. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman setelah menyebutkan adanya diskusi antara beliau dengan ayahnya, dengan kaumnya, tepatnya dalam surah al-an'am ayat yang ke-83. Allah sebutkan diskusi Ibrahim dengan mereka. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-83, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumih, dan itu adalah hujjah yang kami, kata Allah Azza wa Jalla, memberikannya kepada Ibrahim atas kaumnya, sehingga beliau bisa menerangkan apa yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau berupa al-haq, hingga akhirnya kaumnya tidak bisa memiliki hujjah membantah hujjah-hujjah yang disampaikan oleh Ibrahim alaihi assalat wassalam. Naam. Kemudian dalam surah tersebut Allah menyatakan narfa'u darajatim man nasha', inna rabbaka hakimun alim. Dan kami, kata Allah, akan mengangkat seseorang, mengangkat derajat-derajat seseorang yang kami kehendaki, kata Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya Rabbmu ya Muhammad adalah zat yang maha hakim, bijaksana, lagi maha alim, lagi maha berilmu. Naam. Sehingga disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, qala Zaid ibni Aslam, berkata Zaid ibni Aslam radhiyallahu anhu, narfa'u darajati man nasha, yang dimaksud di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-83 yaitu firman Allah, narfa'u darajati man nasha, kami angkat derajat-derajat siapa saja yang kami kehendaki. Zaid ibni Aslam mentafsirkan maksudnya adalah bi'ilmil hujjah, dengan ilmu hujjah, dengan al-ilm, ilmu syar'i, sehingga dengannya seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan keutamaan yang demikian besar yang dimiliki oleh al-ilm, sehingga dengan ilmu akan menyebabkan seorang itu mulia. Dengan ilmu akhirnya seorang bisa menerangkan al-haq itu al-haq, al-batil itu batil. Dengan ilmu akhirnya seorang hamba akan diberikan kekuatan hujjah-hujjah untuk membantah ahlil batil. Ini termasuk dari keutamaan yang besar, dan termasuk dari wazifah, tugas yang Allah Azza wa Jalla bebankan di atas pundak-pundak mereka, para nabi-nabi dan rasul, yaitu tugas untuk mengemban amanah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin kuat hujah seorang hamba dan semakin terangkat derajat dirinya di sisi makhluk dan di sisi Allah tabaraka wa taala dengan ilmu al-hujjah, ilmu asy-syar'i yang didapat dari Al-Qur'an dan didapat dari sunnah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, dengan penjelasan yang tadi diuraikan di dalamnya terkandung keutamaan al-ilm, sekaligus motivasi agar kita sebagai seorang muslim, seorang yang berupaya untuk meniti jalan yang ditempuh oleh mereka para tulabul ilm, para pencari ilmu, agar semakin giat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula giat memahami hujjah-hujjah yang Allah Azza wa Jalla khabarkan dalam Al-Qur'an, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Tadi kita sebutkan perkataan sebagian di antara imamatus salaf, man hafizal haditha qawiyat hujjatuhu, barang siapa yang menghafal hadis maka dia akan kuat hujjahnya. Sehingga betapa bagusnya dan betapa mulianya keadaan seorang hamba yang dia ketika melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu dan mengucapkan sesuatu, ia sandarkan kepada hujjah dari Allah dan hujjah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia melakukan demikian karena Al-Qur'an mengatakan demikian. Dia berbuat demikian karena demikian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Dia melakukan ibadah dengan tata cara demikian karena Rasul membimbing kita dalam hadisnya menyebutkan demikian dan demikian. Sehingga dia mengembalikan semua dari perbuatan-perbuatannya dengan apa yang ia miliki dari al-ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-wajhul khamis ashar, sisi yang ke-15. Sisi yang ke-15 disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, termasuk dari keutamaan al-ilm serta kemuliaan yang dimiliki oleh al-ilm, ilmu al-ibadi bi rabbihim subhanahu wa ta'ala, dengan seseorang mempelajari ilmu akan memberikan pengetahuan seorang hamba dengan atau terhadap Rabb mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mempelajari ilmu, dia akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang semakin besar, semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pengetahuan dia tentang Allah. Semakin banyak kapasitas ilmu yang dia miliki, maka semakin banyak pengetahuan dan wawasan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dari keutamaan yang demikian besar untuk menyebabkan akhirnya seorang hamba mengetahui Rabbnya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, annahu subhanahu akhbara annahu khalaqal khalqa. Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan ketika Allah tabaraka wa ta'ala itu menciptakan makhluk-makhluknya. Wa wada'a baitahul haram. Allah tabaraka wa ta'ala juga meletakkan rumahnya yang haram. Wa syahrul haram, Allah azza wa jalla juga menetapkan adanya bulan-bulan haram. Adanya bulan-bulan haram. Wal hadiya wal qalaid, sesembelihan hewan-hewan yang diikat untuk dikurbankan. Tujuannya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Allah Azza wa Jalla menetapkan syiar-syiarnya, menciptakan makhluk, menetapkan syiar-syiarnya adalah liya'lama ibadahu annahu bikulli syai'in alim. Agar supaya para hamba-hambanya, agar supaya makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala itu mengetahui, memiliki ilmu, adanya wawasan, pengetahuan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Nah, wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah azza wa jalla itu memiliki kekuasaan melakukan sesuatu apa saja yang dikehendakinya. Itu tujuan Allah menciptakan makhluk, menetapkan syiar-syiarnya seperti meletakkan rumahnya yang haram, adanya rumah Allah Azza wa Jalla, Baitullahil Haram. Allah juga menetapkan bulan-bulan haram, adanya syariat, menyembelih hewan kurban, hewan-hewan yang diikatkan untuk dikorbankan. Tujuannya ternyata agar seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha alim, maha berilmu terhadap segala sesuatu, dan maha qadir, maha memiliki kemampuan, kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga agar supaya seorang hamba mengenal Allah, mengenal ilmu Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dengannya beliau rahimahullah menyebutkan sisi yang ke-15, dengan seorang memiliki ilmu akan semakin memberikan wawasan pengetahuan terhadap Rabb-nya. Faqala ta'ala, kemudian beliau muallif rahimahullahu taala menyebutkan sebagai dalil dari sisi yang tadi kita uraikan, ayat yang terdapat dalam surah At-Talaq, tepatnya pada ayat yang ke-12. Surah At-Talaq ayat yang ke-12 sebagai dalil penjelasan yang tadi disebutkan, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Naam. Dia Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit. Naam. Wa minal ardi mithlahun, dan ketika Allah azza wa jalla menciptakan bumi juga semisal dengan langit. Ada tujuh lapis. Allah menciptakan langit itu 7 lapis, bumi juga demikian, semisal dengan penciptaan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan urusannya di antara keduanya, di antara langit dan di antara bumi. Lita'alamu, agar supaya kalian mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ketika seorang hamba memahami Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan langit itu menjadi 7 lapis, bumi juga demikian, Allah turunkan urusannya antara langit dan bumi. Tujuannya ketika seorang mengetahui hal-hal ini adalah agar supaya mereka mengetahui, memiliki al-ilm tentang Allah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha kuasa melakukan segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu itu ilmunya. Yani segala sesuatu diliputi dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla ala anna ilma al-ibadi bi rabbihim wa sifatihi wa ibadatihi wahdahu huwa al-ghayatul matlubatu min al-khalqi wal amri. Hadis ini menunjukkan, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya ilmunya seorang hamba, ilmu yang dimiliki seorang hamba tentang Rabb-nya, dan ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba tentang sifat-sifat-Nya, tentang peribadahan, hanya merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala semata. Tujuan dan yang diinginkan dari itu seluruhnya, huwal ghayatul matlubatu minal khalqi wal amri, dan itu adalah tujuan yang diinginkan dari proses penciptaan dan semua urusan-urusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tujuan dari penciptaan yang Allah ciptakan makhluk dan tetapkan semua urusan-urusannya adalah agar supaya seorang hamba mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat-Nya, mengetahui hak Allah, yaitu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di rahimahullah, ketika beliau mentafsirkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12 yang tadi kita bacakan, ثم أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk-Nya, apakah langit yang 7 dan seluruh yang hidup di dalamnya, seluruh makhluk yang hidup di langit, semisal malaikat-malaikat Allah, Azza wa Jalla arasy-Nya Allah, kursinya Allah, dan yang semisalnya. Wal ardina sab'a wa man fihinna, Allah menciptakan bumi yang 7 dan seluruh makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan yang semisalnya. Wa ma bainahunna, dan semua makhluk yang tinggal di antara keduanya. Wa anzala al-amra, menurunkan urusannya, menurunkan perintahnya. Wa huwa syara'i'u wal ahkamu diniyah allati awhaha ila rusulihi. Yang dimaksud apa yang Allah turunkan berupa urusannya adalah seluruh syariat-syariat Allah, hukum-hukum agama yang Allah tetapkan, yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada seluruh para rasul-rasul-Nya. Beliau menyebutkan litadzkiril ibadi wa wa'dhihim, agar supaya mengingatkan para hamba dan memberikan peringatan kepada mereka. Wa kadzalikal amrul kauniyyah wal qadariyah allati yudabbiru biha al khalq, demikian pula seluruh urusan-urusan secara takdir yang Allah tabaraka wa ta'ala jalankan kepada seluruh makhluk-makhluk-Nya. Kullu dzalika li ajli ay ya'rifahu al-'ibad wa ya'lamu ihatata qudratihi bil asya'i kulliha. Yang demikian seluruhnya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullah dalam tafsirnya, agar supaya para hamba-hamba Allah itu memiliki ilmu pengetahuan, dan agar supaya mereka para hamba Allah mengetahui bahwasannya Allah Azza wa Jalla memiliki kemahakuasaan melakukan segala sesuatu. Wa ihatatu ilmihi bi jami'il asya'i, dan bahwasanya segala sesuatu itu diliputi dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Fa idza 'arafuhu bi awsafihi al-muqaddisati wa asma'il husna wa 'abaduhu wa ahabbuhu wa qamu bi haqqihi. Ketika mereka para makhluk mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya yang suci dan nama-namanya yang husna, yang indah, mereka akan menyembah Allah, mencintai Allah, dan menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, فَهَذِهِ الْغَايَةُ الْمَقْسُودَةُ مِنَ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَعِبَادَتِهِ. Dan inilah tujuan dan maksud dari diciptakannya makhluk, ditetapkannya seluruh urusan-urusan Allah, adalah agar supaya seorang hamba mengenal Allah dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Faqama bidzalika almuwaffiquna min ibadillahi salihin, sehingga yang mengerjakannya adalah para hamba-hamba Allah yang salihun, yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'arada an dzalik adz-dzalimuna almu'ridun, adapun yang berpaling dalam perkara tersebut adalah orang-orang yang zalim, lagi kufur, ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan yang diuraikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, tujuan dari diciptakannya seluruh makhluk dan ditetapkannya syariat-syariat Allah Azza wa Jalla, baik secara diniyah ataukah qadariyah, secara diniyah ataukah qadariyah, takdir, adalah agar supaya seorang hamba mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui nama-nama Allah Azza wa Jalla, yang dengan seorang hamba memiliki ilmu tentang hal tersebut akan menjadikan dia sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah, yang mencintai Allah, menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Su'di rahimahullahu ta'ala. Kalau ternyata sisi keutamaan ilmu itu demikian besar, menyebabkan akhirnya seorang hamba benar-benar tunduk terhadap Allah dan mencintai Allah Azza wa Jalla, maka demikian besar sisi dari keutamaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Semakin besar wawasan seorang hamba tentang sifat Allah, tentang syariat Allah Azza wa Jalla, maka semakin besar rasa cintanya dan tunduknya dirinya di dalam menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu keutamaan yang demikian besar. Al-wajhu sadisa ashar, sisi yang ke-16. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, farahu ahlil ilm, gembiranya seseorang yang memiliki ilmu. Seorang yang memiliki ilmu akan merasakan kelapangan, ketenteraman, bahkan kegembiraan yang tidak dirasakan oleh mereka orang-orang yang Allah haramkan dari mereka al-ilm. Disebutkan oleh al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk madza fi aydina la jaladuna bisuyuf. Kata al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, apabila para raja-raja serta putra-putra mahkota dari para raja-raja tersebut itu mengetahui apa yang kita miliki, apa yang dimiliki oleh mereka para ulama, para ahli ilm, maka pastilah mereka, kata beliau rahimahullahu taala, akan berupaya untuk merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Yang dimiliki oleh ahli ilm adalah kegembiraan terhadap karunia nikmat Allah azza wa jalla untuk mereka. Yang dimiliki oleh ahli ilm adalah rasa tenteram dari apa yang telah Allah azza wa jalla berikan kepada mereka berupa al-ilm. Ini yang tidak dimiliki oleh ahli dunia. Ini yang tidak dimiliki oleh para raja-raja dan putra-putra mahkota mereka. Para raja dan putra mahkota Allah berikan kepada mereka harta dengan jumlah yang demikian besar. Namun mereka Allah haramkan dari al-ilm, sehingga terluputkan dari mereka kebahagiaan, ketenteraman, demikian pula rasa tenang sebagaimana yang dimiliki oleh mereka para ulama, para ahli ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Ini menunjukkan ketika seorang mempelajari ilmu dan giat di dalam menimba ilmu, akan semakin bahagia, akan semakin senang, akan semakin bersuka cita. Dia tidak melihat bagaimana ahli dunia berfoya-foya dan merasakan kenikmatan dari harta-harta dunia. Dia merasa bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya berupa al-ilm, pemahaman dirinya terhadap syariat Allah dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, anna Allah subhanahu amara ahlal ilmi bil farhi bima atahum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan amara ahlal ilmi, orang yang memiliki ilmu, dengan perintah. Perintah apa yang Allah perintahkan kepada ahli ilm? Disebutkan oleh beliau rahimahullah, bil farahi bima atahum, agar mereka bergembira, agar mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan untuk mereka. Wa akhbara annahu khabirun bima yajma'un nas, dan Allah azza wa jalla mengkhabarkan bahwasanya yang demikian itu lebih baik dibandingkan apa yang dikumpulkan oleh mereka para manusia. Allah perintahkan ahli ilm gembira dengan ilmu yang Allah berikan untuk mereka, dan Allah juga mengkhabarkan pemberian Allah untuk ahli ilm berupa al-ilm adalah khairun bima yajma'un nas, lebih baik dibandingkan apa yang dikumpulkan oleh seluruh manusia. Yang dikumpulkan oleh seluruh manusia adalah harta. Kita melihat manusia, kebanyakan mereka manusia, dan memang demikian tabiat watak manusia, mereka kerja sehari-hari, mereka menghabiskan waktu-waktu mereka, tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta. Bagaimana caranya agar supaya dia bisa memiliki kendaraan yang mewah? Bagaimana caranya dia bisa memiliki rumah yang lapang? Bagaimana caranya dia bisa memiliki sarana-sarana penunjang hidup berupa harta benda? Ini yang dikumpulkan oleh manusia. Namun Allah Azza wa Jalla memerintahkan secara khusus kepada ahli ilm agar mereka lebih gembira, lebih bahagia dengan pemberian Allah tabaraka wa ta'ala berupa al-ilm. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamba Allah muliakan, Allah berikan kepada dirinya nikmat al-ilm, jauh lebih besar, jauh lebih menggembirakan, jauh lebih mensukacitakan dirinya dibandingkan pemberian Allah untuknya berupa harta-harta dunia. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena sisi dari keutamaan ilmu itu demikian besar. Dengan melihat sisi yang ke-15 saja, dengan seorang mempelajari ilmu akan menyebabkan dia tunduk di dalam menjalankan perintah Allah. Akan menyebabkan muncul rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga dia beribadah kepada Allah dengan benar dan menjalankan hak Allah Azza wa Jalla. Itu demikian besar, dan inilah tujuan makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuan Allah menciptakan makhluknya, menurunkan semua urusannya baik secara kauniyah dan takdiriyah, adalah agar baik secara syar'iyah atau diniyah, syar'iyah atau qadariyah, agar mereka benar-benar mewujudkan hak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Dan termasuk dari perkara yang kita ketahui secara bersama, ketika seseorang mempelajari ilmu agama Allah akan menyebabkan akhirnya tertinggal urusan dunianya. Akan menyebabkan akhirnya tertinggal urusan dunianya. Seorang pemuda yang dia menghabiskan masa mudanya untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika dia sudah tua menjadi seorang yang faham mengerti tentang syariat Allah Azza wa Jalla, menjadi seorang yang mengerti tentang Allah Azza wa Jalla, muncul rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada dirinya kenikmatan al-ilm. Berbeda hanya dengan seorang pemuda yang dia habiskan masa mudanya untuk harta dunia. Dia belajar bagaimana caranya agar bisa mengumpulkan harta. Dia belajar berbisnis. Dia belajar melakukan berbagai macam kepandaian-kepandaian, sehingga diharapkan ketika dia tua banyak hartanya. Banyak hartanya. Memang dari satu sisi kita katakan dalam perkara duniawiyah, orang yang kedua lebih banyak dibandingkan yang pertama. Orang yang pertama lebih sedikit hartanya dibandingkan yang kedua, karena orang yang pertama menghabiskan masa mudanya, menghabiskan hampir seluruh waktunya demi mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Yang kedua tadi kita sebutkan, ahli dunia menghabiskan mudanya, menghabiskan waktunya demi mengumpulkan harta. Kalau secara kasat mata akan terlihat perbedaan antara kedua orang tersebut. Perbedaan dari sisi penampilannya, perbedaan dari sisi rumahnya, perbedaan dari sisi urusan dunianya, hartanya. Namun derajat seorang hamba di sisi Allah, kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, itu jauh lebih besar terhadap hamba yang pertama dibandingkan yang kedua. Karena semakin besar pengetahuan dirinya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam salah satu perkataannya, fa inni ansahu kulla talibi ilmin ay yasbiru ala faqrin. Saya menasihatkan kepada seluruh para penimba ilmu, seluruh orang-orang yang memiliki rasa cinta terhadap ilmu, sehingga dia tinggalkan dunianya demi mendapatkan ilmu. Ketika datang waktu bekerja bertepatan dengan momen daurah, momen kajian Islam yang tidak setiap waktu dia bisa menghadirinya, dia tinggalkan dunianya, terugikan dunianya demi mendapatkan dan mengutamakan al-ilm. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, menyebabkan adanya kerugian secara materi, menyebabkan adanya kekurangan dari sisi harta. Namun beliau menyebutkan, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, ayasbiru ala faqr, agar mereka menjadi orang-orang yang bersabar terhadap kefakiran. Fa innahu halatan ikhtaraha Allah li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah keadaan yang Allah pilih, kehidupan nabinya itu berada di atasnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah jadikan hidup di atas kecukupan. Tidak hidup sebagaimana ahli dunia yang berkelimpangan dengan harta. Sehingga beliau menganjurkan agar seorang talibul ilm merasa cukup dengan keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan keadaan beliau hidup di atasnya. Ini masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Dahulu salah seorang di antara imam hadis Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu al-Bistam rahimahullahu taala disebutkan beliau ketika masa-masa menimba ilmu, ada yang menyebutkan biografi dari beliau, beliau tidak memiliki harta benda kecuali hanya keledainya. Beliau tidak punya harta kecuali keledainya saja. Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala, yang kita sering mendengarkan nama dari beliau dibacakan ketika seseorang membaca hadis Rasul lengkap dengan sanadnya. Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala. Nah, diceritakan ketika beliau sedang mengendarai keledainya di atas himarnya, kemudian berpapasan dengan seseorang yang terlihat pada dirinya ada tanda-tanda sebagai seorang talibul hadis, pencari hadis, penuntut ilmu. Kalau di zaman bahasa sekarang, santri. Melihat ada seorang santri, seorang pelajar ilmu hadis yang berpapasan dengan beliau rahimahullah, beliau menyebutkan dan mengatakan kepada mereka, "Abshir bil faqr, saya kabarkan kepada kalian berita gembira dengan kefakiran. Man talabal haditsa aflas, barang siapa yang mencari hadis, sungguh dia akan bangkrut, akan rugi dunianya." Naam, beliau menyebutkan man talabal haditsa aflas, barang siapa yang mencari hadis, maka dia akan bangkrut dalam urusan dunianya, bukan dalam urusan agamanya. Nah, kemudian di sini beliau rahimahullah menyebutkan firman Allah tabaraka taala dalam surah Yunus ayat yang ke-58, dalil yang berisikan perintah Allah kepada mereka para ulama, para ahli ilm, agar bergembira, memiliki rasa sukacita, bahagia, senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa ilmu, karena yang demikian lebih baik dibandingkan harta-harta dunia yang dikumpulkan oleh ahli ad-dunya. Kata Allah tabaraka ta'ala, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah yang demikian itu kalian ketika mendapatkannya, falyafrahu, hendaklah bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, karena apa yang kalian miliki itu lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Naam. Wa fusira fadlullah bil iman, ditafsirkan fadlullah, keutamaan Allah, karunia Allah dalam ayat itu dengan iman, dengan memiliki iman. Wa rahmatuhu bil Qur'an, ditafsirkan makna rahmat Allah, wa bi rahmatihi, dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan tafsir Al-Qur'an, sehingga dengan iman dan Al-Qur'an. Wal imanu wal Qur'anu, dan iman serta Al-Qur'an, humal ilmun nafi' wal amalus salih, adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Muaranya kembalinya kepada ilmu. Seseorang tidak bisa beriman kecuali harus dilandasi dengan ilmu. Dia harus mempelajari apa itu iman, harus memiliki ilmu seputar iman, baru dikatakan beriman dirinya. Dan Al-Quran termasuk dari ilmu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga beliau menyebutkan keduanya adalah ilmu nafi' wal amalu salih. Wahumal huda wa dinul haq, keduanya adalah petunjuk yang Allah berikan, bimbing seorang hamba di atas petunjuk tersebut. Allah haramkan seorang hamba dari mendapatkan petunjuk, artinya dari iman, dan bisa beramal salih. Wa dinul haq, dan keduanya adalah agama yang benar, datang dari sisi Allah, datang dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huma afdalu ilmin wa afdalu amalin. Keduanya adalah seafdal-afdal ilmu dan seafdal-afdal amalan. Sehingga maksudnya tertuju kepada ahli ilmu yang mengilmui tentang Allah, sehingga menyebabkan akhirnya dia beriman kepada Allah, mengilmui tentang Al-Quran sehingga membuahkan dirinya untuk beramal dengan amalan soleh sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Allah perintahkan dalam ayat ini agar mereka bahagia, agar mereka bergembira, agar mereka bersuka cita karena apa yang mereka miliki lebih baik dibandingkan harta-harta dunia. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan kita di malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika.